Hiji dua, hiji dua tilu. Eta terangkanlah, eta terangkanlah, eta jiwa yang berkabut, eta dengan penuh dosa. Eta terangkanlah, eta terangkanlah, eta jiwa yang berkabut, eta dengan penuh dosa, eta dengan penuh dosa.